Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan tentang motivasi puasa yang hari kedua ini, kita lanjutkan dulu khataman Quran kita. Sudah masuk surah An-Nisa ayat 114. Ini saya tulisin nih. Saya tulisin buat Anda semua ya, supaya saudara yang tidak megang Quran pun bisa mengikuti. Ayo kita a'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا خير في كثير من نجواهم. Tidak ada kebaikan min najwahum, dari percakapan rahasia mereka, ya, bisik-bisik mereka. Illa man amara bisadaqatin, kecuali mereka-mereka yang menyuruh tentang sedekah. Jadi sedekah itu boleh kita berbicara rahasia. Jadi misalnya kita ngomong sama istri kita, mah kasih ke mereka tapi jangan ada yang tahu. Nah, itu namanya najwahum sedekah. Au ma'rufin, atau berbuat baik. Au islahin, atau kemudian kita mendamaikan seseorang. Bainan nasi, di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha, mencari mardhatillahi, ridho Allah, fa saufa nu tihi ajron azima. Nah, ini sambungan dari yang kemarin nih. Yang kemarin kita ini nih. Ini yang kemarin nih 113 ya. Wallahu fadlullah alaika wa rahmatuh. Jadi mereka berencana nanti kita bisa bawa ke negara, ke Indonesia. Jadi kalau ada negara-negara lain yang berniat jahat ya. Negara manalah yang berniat jahat sama Indonesia, asal Indonesia membentengi dirinya dengan kitabullah, dengan sunnah, dengan hikmah, dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah terjadi. Karena Allah menjamin, apa yang Allah jamin? Tidak akan ada kebaikan dari rencana mereka semua. La khaira fi katsirin min najwahum. Terus apalagi hikmah yang bisa kita petik? Hikmah yang kita bisa petik adalah kalau kita kemudian mau melakukan sedekah, melakukan amar ma'ruf, menyuruh pada yang baik, wa islahin, dan mendamaikan orang, maka kita akan dapat apa? Pahala yang besar sekali. Apalagi kalau kemudian kita bisa melakukan dalam kategori apa? Ibtigha'a mardhatillah. Baik, kita kemudian lanjutkan ya materi kemarin. Saya bilang kepada saudara-saudara semua, ya, insyaallah dalam hitungan 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam insyaallah kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Pemirsa, semalam kita sudah ngaji ya. Nah, ini hari nanti malam kita ngaji lagi. Jadi selama bulan puasa nanti insya Allah kita akan mengaji bersama besok masuk setiap jam 9 malam. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini pula insya Allah saudara akan saya ajak keliling tabligh akbar di tiap malam minggu dan malam Senin. Jadi malam minggu dan malam Senin saudara masih bersama saya juga jam 9 malamnya untuk kemudian kita sama-sama mengikuti tabligh akbar. Inilah dia motivasi saya ketika saya menghadapi bulan suci Ramadan. Saya saat itu komplit banget pemirsa, punya masalah, punya hajat, punya dosa, komplit, asli komplit. Dan saya gak ada harga, asli gak ada harga, ya Allah. Makanya pemirsa tuh ya, kalau udah hidup tuh jangan macam-macam. Cita-cita boleh tinggi, ya, cita-cita boleh kemudian banyak, impian juga boleh banyak, tapi tindakannya jangan macam-macam itu. Nah, saya pun mengingatkan ini negara ini, kalau negara ini macam-macam dibebesin loh sama Allah. Apalagi Allah punya janji lewat Rasulnya kan. Kalau kemudian di satu negara, di satu kaum, ya, sudah tidak lagi beriman, tidak lagi mengindahkan peraturan Allah, maka Allah akan hadiahkan buat dia apa? Penguasa yang zalim, penjajah, orang yang merampok dia. Dan kita sudah mulai ini ada rasa-rasa, jangan-jangan kita sudah ada di posisi itu. Ya, doain pemerintah kita, mudah-mudahan impang lurus. Doain wakil rakyat kita, insyaAllah. Baik ya, saya punya masalah banyak. Gak bisa pulang apa segala macam. Dan gak ada harga, ya Allah, saya tuh gak ada harga. Di depan rumah saya ya, di jembatan 5 ya, sini nih, ngomongnya di sini lah, yang masih ada kosong. Kalau saudara punya masalah, saudara punya hajat, saudara punya dosa, berbahagialah ketika datang bulan suci Ramadan. Saudara boleh saja ngomong begini, oh berarti kalau gitu puasa Anda buat masalah dong. Iya memang. Loh, berarti gak karena Allah. Loh, karena Allah. Allah kan nyuruh kita. Kalau punya masalah, begini nih caranya. Itu karena Allah aja. Karena Allah. Oh, berarti Anda puasa buat hajat dong. Aduh, basi deh. Ini kan udah lama nih kita bicarain. Kita beramal soleh. Gak ada urusannya sama hajat. ketika kita memang misahin itu sama masalah sama hajat, tapi ketika kita punya masalah, punya hajat, lalu Allah bilang banyakin amal soleh, lagi dia ada sambungannya. Kita karena kita nurut sama Allah nih, kalau punya hajat coba dong sholat malam, lagi itu sholat malam itulah juga karena Allah. Dosa ya, dosa saya gue banyak ya Allah, ya itu di depan rumah saya ada tukang bakso nih di sini. Ini tukang bakso ini dari kecil dia udah dagang di sini, enggak dipungut sewa. Ini betapa orang enggak ada harga ya, kalau Allah udah cabut tuh harga, masya Allah enggak peduli loh. Itu ini rumah ini bukan rumah sembarangan, ini rumah Guru Mansur, kiai besar pada zamannya. Dipakai pula nama jalan nih, nama jalannya namanya Kiai Haji Muhammad Mansur. Saya buyutnya, lahir di rumah dia, tapi enggak laku loh. Allah bilang siapapun anda kalau memang melawan aku, kata Allah, ini dihajar. Nih. Sampai-sampai nih masalah tukang bakso ini dari awal nih didagang, dari kecil. Oke? Saya pulang nih naik motor, jeg. Saking kangennya sama orang tua, sama adik. Ini saya takut nih di sini. Takut ada polisi, takut ada yang nagih, takut ada apa. Saya pakai helm, pakai belapis, terus layar segala macam, jaket. Tapi begitu saya buka helm, buka selayar, ini baunya, bau si bakso ini ceng gitu ke hidung saya. Saya nengok ke tukang bakso, saya bilang sama tukang bakso, bang, baksonya dong, satu. Si tukang bakso nengok lo ke saya. Apa dia bilang? Dia nengok gini, bayar enggak? Ya Allah, nanya sama saya, bayar enggak? Waduh saudara, kalau lagi sekarang ini lagi dihina ya, lagi diusir dari kontrakan, lagi dipecat dari pekerjaan, lagi dihina sama mertua, emang mau mantuk, gak tahu diri, waduh berbahagia tuh datang puasa. Kenapa datangnya puasa berbahagia? Masya Allah, Masya Allah. Tapi kita akan lihat. Nih lihat, kembali ke sini, pemirsa. Ini dia, ayat tentang puasa yang populer sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa adalah supaya kalian semua itu bertakwa. Di sinilah nanti kita akan bermain. Bermain apa? Bermain hope. Bermain harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, selamat kembali pemirsa. Hari ini kita masih membahas motivasi puasa jilid 2. Pemirsa, tujuan dari diwajibkannya puasa adalah tattaqun, supaya anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada hadiah dari Allah kalau anda masuk kepada derajat bertakwa. Apa hadiahnya? Ada diantaranya di surah At-Talaq ayat 2 dan 3, 2, 3, 4, 5. Apa hadiahnya? Nih, saya kasih tahu nih, kalau puasa anda berhasil mengantar anda menjadi punya derajat tattaqun, bertakwa, maka hadiah dari Allah satu, ya. Satu adalah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'al lahu makhraja, Allah akan bikin dia punya jalan keluar ada. Coba ada enggak korelasinya? Coba saudara perhatikan, ada enggak korelasinya? Kalau anda bertakwa, ini kan conditional term-nya nih. Kalau anda kemudian bertakwa, maka hadiah pertama dari Allah SWT adalah apa? Ya ja'al lahu makhraja. Anda punya masalah, akan ada jalan keluar. Tapi siapa yang dibagi jalan keluar ini? Kalau anda bertakwa gitu kan? Betul gak? Nah, bagaimana caranya supaya jadi orang bertakwa? Iya, salah satunya adalah dengan berpuasa. Karena tujuan berpuasa adalah supaya anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Oh, kalau gitu tujuannya supaya ini dong. Saudara gini loh. Saudara gak bisa kemudian membedakan antara proses, niat, dan proses gitu. Bahwa orang-orang yang punya masalah, dia kejar lewat jalan berpuasa supaya keluar dari masalahnya. Anda yang sudah nyampe pada derajat puasa karena Allah banget, gak boleh nyalain juga. Ini begini nih cara berpikirnya. Dan tidak akan membatalkan puasa anda ketika anda berpuasa pengen banget ditolong Allah. Gak akan membatalkan puasa anda. Dan malah akan menambah anda semangat, kira-kira begitu. Hari gini Allah adalah Tuhan yang orang-orang yang bermasalah, tau gak? Saya tuh suka apa ya? Saya bilang, udahlah, ada orang-orang yang masuk pintu Allah lewat pintu masalah. Ada orang yang masuk pintu Allah lewat pintu hajat. Ada sih orang berpuasa, bukan karena masalah, hajat dan dosa, tapi karena dia syukur. Dia bersyukur pada Allah karena iman, karena ilmu ada gitu. Tapi Indonesiana lah, Indonesia ini masya Allah gitu. Ini nih, ini kameramennya kok ditanya atu-atu nih. Lampu men, tukang lampu. Kabel men, tukang kabel. Kok ditanya atu-atu, masya Allah gak ada yang gak punya masalah, gak ada yang gak punya hajat, gak ada yang gak punya dosa. Oke? Tapi mudah-mudahan kita naik derajat. Kita kemudian nanti besok-besok bisa puasa karena ilmu, karena syukur, ya, gak karena kemudian apa, iman. Tapi orang yang sudah nyampe derajat ini, bimbinglah yang sampai di derajat ini, karena bukan sesuatu kesalahan. Nah, lihat, ini janji Allah pertama. Kalau ente takwa, Allah akan kasih ente jalan keluar. Bagaimana kalau kemudian ente sudah punya masalah 7 tahun? Oke? Okay? Alias 7 tahun ente ikut juga kemudian puasa wajib. Lalu ente gak selesai-selesai masalah, khawatirlah ente. Jangan-jangan puasa ente jauh dari puasanya orang-orang yang bertakwa. Paham tidak? Paham ora? Paham ya, masa gak paham sih? Apalagi kemudian janji Allah. Ini yang pertama ya, yang kedua ya. Yang kedua di dalam surah At-Talaq ayat 3, niat 2, niat 3. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, dia akan ditambahin rezekinya. Sekarang ente puasa nih, tahun-tahun terakhir ada puasa, gaji 2 juta, 2 juta terus sampai sekarang. Malah ada yang downgrade, 2 juta jadi 1,7. Ada apa ini? Mestinya ente bertambah, tapi ente malah berkurang atau stagnan, stabil. Saya gak suka tuh ngomong stabil, kan stabil tuh ya memang di segitu-segitu kan. Nah kenapa? Bisa jadi puasa ente pun tidak masuk derajat orang bertakwa. Harusnya, kalau puasa ente adalah puasa orang-orang yang mutakin, rezeki ente bakalan nambah bos, gak mungkin sama. Kalau sebelum tahun ini, misalnya sebelumnya ente punya 2 juta, mestinya di tahun berikutnya sebelum datang lagi bulan puasa berikutnya, ente jadi 3 juta, 4 juta. Ustaz, emangnya harus selalu duit? Oke, saya sepakat. Ada orang-orang yang tetap segini, tapi dia punya anak. Orang tetap segini, tapi pindah kontrakan lebih gede. Sepakatlah. Tapi intinya apa? Kalau ente lihat secara ekonomi, sosial ente tetap, ente mesti muhasabah. Jangan-jangan puasa ente bukan puasanya orang-orang yang bertakwa. Puasa orang bertakwa seperti apa sih? Sederhana. Jaga pikiran, jaga pandangan, jaga kemudian pendengaran, jaga jempol. Bener loh, belum puasa hati-hati loh. Belum puasa nih ada dosa yang dipikir gampang ngikutin tel orang. Ternyata tel itu tel ngomongin orang. Ya, tel memvonis orang, tel kemudian ngomongin kejelekan atau aib orang. Tidak harus selalu korupsi. Tidak harus selalu tentang korupsi. Misalkan tentang tetangga kita, tentang teman kita. Lalu kita menikmati TL itu. Gue tahu tuh rahasia dia. Dari Facebook dia gue tahu. Waduh, itu ente belum puas, ente kacau. Hati-hati loh. Sekarang nih orang buat ngomongin orang. Tidak harus. Assalamualaikum, jam. Udah tahu belum? Enggak harus begitu sekarang mah. Tinggal buka aja jempol, selesai. Tahu tuh rahasia orang semua. Kadang-kadang cek status. Status orang dicek-cekin. Ada apa nih, Jin? Kan kadang-kadang ada nama tuh ya, nama orang ya. Begitu nama orang kan bawahnya ada status nih, sedang berduka. Gambar orang sedih deh, wah gitu. Sama orang nangis, wah gak benar ini. Ini dua ini, kalau ente tidak temui dalam puasa-puasa sebelumnya, alias tahun ini masih bermasalah, ayo kita kejar belum puasa tahun ini, supaya makomnya adalah makom orang-orang yang takut. Asik loh pak, ini janji Allah nih. Kalau ente bertakwa, jalan keluar ada, rezeki nambah. Kalau ini tidak, berarti ente belum nih. Belum tuh bukan berarti tidak ya. Bisa jadi disempurnakanlah dengan puasa tahun ini. Tahun sebelumnya udah, tapi belum nyampe, bang gitu. Nah tahun inilah ente nyampe gitu. Jadi betul-betul saudara harus pasang niat benar nih. Sholat malam di tag, jangan sampai kemudian bolong. Terawih sampai pol, bahkan bilang sama imam, Pak Imam, abis lebaran terawih lagi dong. Lagi pengen terawih terus nih. Kata imam, udah gak ada terawih. Terawih jangan puasa dong. Tapi kan ada qiyamul lail, terusin dong sama qiyamul lail. Qiyamul lail boleh loh, silakan gak apa-apa. Gak apa-apa. Profesor Wahba Zuhaili, penulis buku Fiqhul Islam wa Aidillah tuh, waktu datang ke Indonesia, saya tanya, sholat atau apa namanya malam berjamaah gimana? Ah, apa-apa silakan aja kan. Subhanallah. Ya, kita terusin nanti dengan ini. Insyaallah kita habisin di episode kali ini. Silakan. hadiah Allah lewat surah At-Talaq ayat 4-nya. Apa ayat 4-nya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, urusannya itu Allah jadiin mudah. Pasti kalau puasa nih, ala ada mari gini. Urusan itu kan kita kalau enggak dibikin gampang sama Allah itu susah banget. Urusan apa kena yang mudah jadi susah. Kalau Allah enggak bikin itu jadi gampang. Nah, dengan berpuasa lalu derajat ente masuk derajat orang bertakwa, maka ketika ente bertakwa, yaj'alallahu min amri yusra, urusan jadi gampang. Yang mahal nih, yang kelima, ayat kelima yang menjadi hadiah dari Allah yang keempat. Ini hadiah pertama, hadiah kedua, ini hadiah ketiga, ini hadiah keempat. Apa hadiah keempat? Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Waduh, ini mahal nih. Dosa kita diampuni sama Allah. Kita kan nih jadi susah rezeki karena dosa kita gitu. Saudara udah belajar kan di episode-episode sebelumnya. Kita kalau enggak ada dosa kita mah ya, seorang office boy saja dalam tanda petik secara ekonomi kan masya Allah, dia akan bisa menghajiin orang tua gitu, karena enggak ada urusan menghajiin orang tua dengan duit dia. Anak dia akan kuliah, dia sendiri mungkin akan kuliah lagi S1, S2 walaupun dia cuman sopir, cuman pembantu rumah tangga. Tapi karena dosa kita lah, seorang manajer pun tidak akan mampu pulang kampung karena lagi punya masalah gitu. Karena dosa kita lah, kita punya mobil yang udah tinggal pelunasan malah ditarik sama leasing. Karena dosa kita pula lah, toko kita malah kemudian hancur. Nih, nah, yang paling mahal dari Allah dari bulan puasa adalah kalau derajat puasa kita masuk kepada derajat orang-orang yang bertakwa, maka hadiah dari Allah apa? Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Anda akan dihapuskan keburukannya dan akan dilipat gandakan buat Anda balasannya. Orang-orang yang bertobat itu pak rezekinya banyak loh, banyak. Anda nih banyak dosanya nih, terus Anda tobat, wa yu'zim lahu ajra, double. Anda misalkan raja judi, ya, kampung sih, kelas 3. Ya, penghasilan tiap bulan katakan 5 juta. Ente tobat dah, insyaallah nih malah ente enggak punya nih 5 juta. Habis tobat, sepi gitu. Sampai 10 bulan. Enggak ada pemasukan. Kemudian setan datanglah mengipasi dari mulai bulan pertama, 2, 3, 4, 5. Tau lo lihat, waktu lo kemarin judi, lo jadi raja judi, lo sebulan dapat 5 juta. Begitu lo tobat, mana? Enggak ada, udah sekarang mah susah nyari yang haram aja susah. Setan terus godain. Tapi ente sabarin diri ente. Begitu lewat nih 7 bulan, 8 bulan, 19, 10 bulan, masya Allah di bulan ke-11 penghasilan ente ternyata 1 bulan bisa 50 juta. Dari mana? Ternyata pada saat periode susah, ente bantuin istri masak soto. Lalu ente nyicipin, soto lu enak juga ya. Ya abang kemana aja selama ini gak pernah ngerasain soto saya. Yaudah kita jualan yuk, di bulan kedua jualan. Bulan ketiga, empat, lima, enam, delapan, begitu bulan ke-11 gak diasadarin, cabangnya udah 6. Waduh, satu malam 1 juta, 6 juta satu malam, lebih daripada judinya. Subhanallah, ini dia. Ente pelacur nih. Betulan nih ngeliat ini atas izin Allah. Dapat hidayah, ente berhenti. Bisa jadi ente itu payah. Dari rezeki payah, tapi masya Allah rezekinya orang bertaubat itu. Ente korupsi nih, cepat. Sebelum digerebek sama KPK, bertaubat, pulang-pulangin duit yang haram. Insya Allah rezeki ente bakal banyak. Ustaz, apakah cukup dengan tobat? Aduh bos, kalau tobatnya benar mah udah pasti cukup aja. Perkaranya mungkin tobatnya kagak benar, jadi gak cukup. Mesti ditebus juga dengan penjara dunia barangkali. Gak apa-apa, no problemo. Nih dia. Selesai nih kita motivasi kedua pada hari ini. Bila mana Anda punya masalah, Anda punya hajat, Anda punya dosa, Anda paham. Kenapa Anda mesti bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Dan bulan suci Ramadan belum tentu ente itu masuk. Kan belum masuk nih sekarang. Kita belum tentu masuk. Karena itu yuk mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah sempetin kita punya umur. Cekek, masuk aja bulan suci Ramadan. Kalaupun enggak, kalau saudara udah berbahagia dari sekarang, asik nih masalah saya bakal diselesai. Asik nih hajat saya bisa kecapai. Asik nih dosa saya bisa diampuni insya Allah. Habis nonton ini, terus Anda setengah 6 selesai juga nih malaikat menyelesaikan prosesi kematian Anda. Berbahagialah Anda. Anda habis ngaji, Anda udah tobat dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panjangin umur kami dan panjangin umur anak-anak kami. Panjangin umur orang tua kami, panjangin umur istri dan para suaminya, para istri. Mudah-mudahan masuk ke bulan suci Ramadan dalam bimbingan Engkau ya Allah dan rahmat-Mu. Rabbighfir lana warhamhum walina walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, malam jangan lupa kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita betul-betul pada bulan suci Ramadan dan tinggal hitungan jam. Jazakumullah khairan jazak, saya Yusuf Mansur. Mohon maaf lahir batin, selama saya ngajar barangkali ada banyak kesalahannya. Dan atas nama seluruh pengawal di acara Wisata Tian TV, juga mengucapkan selamat berpuasa dan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.